إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Kita lanjutkan membaca kitab Lamadur. Terakhir sampai nomor berapa? 527. Ayo. Bab baru sampai betul nomor itu? Ya. Bab baru berarti 527. Bab tentang la ghibata lil mukhalifin wa ahli al ahwa wal bid'ah. Bab tentang tidak termasuk ghibah ketika membicarakan orang-orang yang menyimpang dan membicarakan ahlul ahwa, pelaku dosa-dosa besar, wal bid'ah, dan pelaku bid'ah-bid'ah. Ini belum dibaca bab ini? Belum ya? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perlu kami berikan mukaddimah terlebih dahulu untuk mengantarkan kepada pembahasan bab ini. Ghibah itu apa? Dan apa hukum asalnya ghibah? Agar jangan salah paham. Sehingga nanti kita tidak berlebihan dalam pembahasan tentang bolehnya ghibah. Ghibah itu ikhwan muslimin disebutkan dalam hadis Nabi, zikru ahaka bima yakrah, menyebut-nyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebut-sebut. Membicarakan tentang orang lain yang dia tidak mau untuk dibicarakan. Ya, ini tentunya berkaitan dengan kekurangan, aib, berkaitan dengan kejelekan di masa yang telah lalu. Kalau kita membicarakannya itu, maka kita telah ghibah. Bahasa kitanya ngerumpi, mamanya. Ngerasani bahasa Jawanya. Membicarakan aib orang lain di saat orang yang dibicarakan tidak ada. Itu adalah ghibah. Nah, dosa itu kaum muslimin antum pahami ke sini. Setelah kita membahas sedikit tentang definisi ghibah, zikru ahaka bima yakrah. Yang kedua yang kita sampaikan di sini, dosa itu ada dua jenis. Yang pertama, dosa yang berbentuk terang-terangan. Al-mujahirin. Orang yang memang terang-terangan dalam melakukan dosa, dia tidak malu untuk ditonton oleh manusia. Yang kedua, dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi menunjukkan pelakunya malu. Seandainya ketahuan sama orang lain. Dalam menyikapi dua jenis dosa ini berbeda. Yang pertama, dosa yang dilakukan dengan terang-terangan ini tidak mengapa untuk dibicarakan. Tidak mengapa, tidak dosa untuk kita membicarakan. Karena apa? Pelakunya sendiri tidak merasa malu. Bahkan dia merasa senang dalam mempertontonkan kemaksiatannya. Ini mereka. Sehingga definisi riba tidak pas disematkan atau dipakaikan kepada mereka. Apa itu riba tadi? Menyebutkan aib seseorang yang dia malu untuk disebut-sebut. Adapun pelaku dosa yang terang-terangan, dia malah justru senang kalau sampai menjadi buah bibir, menjadi senang kalau dia menjadi ditonton oleh orang banyak. Maka untuk membicarakan pelaku dosa yang seperti ini tidak termasuk riba. Adapun dosa yang kedua, itulah yang kalau kita membicarakannya, riba. Betul dia melakukan, ada pada dia. Betul dia melakukan dosa itu, tetapi dia melakukannya dengan sembunyi. Mau dia kalau sampai ketahuan, kalau dia beriman dan meyakini itu adalah dosa yang hukumnya haram, kalau dilakukan menyebabkan rusak nama baik, malu dia. Kalau kita membicarakan dosa jenis yang kedua ini, maka kita telah jatuh pada riba. Sampai sini bisa difahami hadirin? Nah, pada pembahasan kita kali ini kaum muslimin adalah yang berkaitan dengan ahlul bid'ah dan pelaku kemaksiatan yang mujahirin terang-terangan. Membicarakan mereka, menyampaikan keburukan mereka kepada masyarakat lain. Hati-hati si fulan, dia tukang mabok. Taunya kemarin dia mabok di pinggir jalan bersama yang lainnya. Hati-hati anak-anak kita, jangan mendekati tempat itu. Di sana banyak para pemabok. Itu tidak dilarang, bahkan itu diperintahkan sebagai bentuk inzar, peringatan. Sebagai bentuk tahdzir, waspada dari pelaku kemaksiatan itu. Demikian pula dengan al-bid'ah. Al-bid'ah itu melakukan bid'ahnya sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Terang-terangan, al-bid'ah itu terang-terangan. Bahkan mendakwakannya, bahkan membiayainya, meramekannya. Ya. Bahkan lebih dari itu, berjuang untuk kebid'ahannya. Tenaga, pikiran, harta benda, waktu dicurahkan untuk membela kebid'ahannya tanpa malu dengan melakukan yang bid'ah. Bahaya kebid'ahan itu lebih parah daripada bahaya kemaksiatan. Pelaku perjudian, pelaku minum-minuman keras, itu boleh dibicarakan ketika memang mereka melakukannya dengan terang-terangan, dalam mereka memperingatkan kepada para pemuda kita agar jangan tertular oleh mereka. Itu berkaitan dengan kemaksiatan, dosa-dosa besar. Adapun kalau bid'ah, lebih bahaya berkali-kali lipat daripada maksiat-maksiat tadi. Maka Imam Al-Barbahari mengatakan di dalam kitab Syarh Sunnah, haqqan alaihi atau hakikatan ala man arafahu, barang siapa yang mengerti tentang keadaan al-bid'ah, hendaknya dia memperingatkan manusia dari bahayanya. Sehingga kalau kita mengatakan waspadalah, hati-hati dari pemikiran yang menyimpang, contohnya adalah fulan, sebut namanya, itu bukan ghibah. Loh, tapi kan menyebut kejelekan, betul yang kita sebut kejelekan. Kejelekan yang mana dia tidak malu dalam melakukannya. Bahkan dia menyebarkannya. Bahkan dia mendakwahkannya, mencari korban untuk dijadikan sebagai temannya. Maka kita tampil menyebutkan kejelekan-kejelekan dia dalam rangka untuk apa? Mengingatkan manusia dari bahaya mereka. Ini tidak termasuk ghibah. Sama sini bisa difahami hadirin? Bahkan kalau kita diam, ahlul bid'ah menyebarkan syubhat di tengah-tengah kalangan ikhwanun salafiyin, dibiarkan saja dengan alasan kita takut ghibah. Tidak usah membicarakannya. Corna pecor. Tapi nanti kena syubhat orang-orang. Ya daripada ghibah, biar saja sesat. Apa seperti itu? Takut kita membicarakannya. Bukan ghibah. Tapi syubhatnya sudah masuk. Beberapa orang sudah kena ini. Ya biar saja kena. Sesat juga gak apa-apa. Yang penting kita tidak ghibah. Apa seperti itu? La. Jawabannya tidak seperti itu. Dulu Al-Imam Ahmad bin Hanbal menasihati kepada seseorang yang tidak mau membicarakan rawi-rawi kadzab, pendusta. Dulu, zaman dulu, awal-awal itu ada pembahasan tentang rawi-rawi. Fulan, fulan, fulan. Harus diketahui biografinya, kefikohnya, dipercaya atau tidak, diteliti. Supaya dipastikan hadisnya sahih atau hadisnya lemah. Para pembawa hadis itu diteliti satu persatu. Ada seorang alim, inna ustadu alaiya nakul fulan kada wa fulan kada. Aku merasa berat, Imam Ahmad. Kalau aku disuruh mengatakan fulan lemah, fulan pendusta, fulan banyak salah, fulan ini dan itu, aduh saya berat, mama, berat. Sehingga saya memilih diam sajalah daripada membicarakan aib-aib orang, rawi-rawi, riwayat-riwayat hadis. Imam Ahmad menasihatkan padanya, idza sakatta anta wa sakattu ana, apabila engkau yang tahu diam, engkau yang tahu rawi fulan pendusta, engkau tahu bukti kedustanya jelas, rawi fulan hafalannya jelek sehingga salah, sering salah, kamu tahu si fulan ini wadhah, orang yang suka bikin hadis palsu, kamu tahu. Tapi kamu diam. Aku yang tahu juga diam. Idza sakatta anta wa sakatu ana. Kalau kamu diam, aku diam. Fa kaifa ya'rifu al-jahilu as-sahih min as-sakin? Kalau demikian, bagaimana orang akan tahu mana riwayat yang sahih dan mana riwayat yang lemah? Karena kamu yang tahu rawi ini pendusta, diam. Orang akan menyangka ini baik. Kamu yang tahu si fulan ini penipu, diam. Maka membicarakan rawi-rawi kaum muslimin, individu perorangan, itu bukan ghibah yang haram, bahkan itu manfaatnya besar dalam rangka menyelamatkan umat agar jangan tertipu dengan riwayat-riwayat yang lemah atau bahkan palsu. Rawi-rawi tadi wa kaum muslimin, kenapa dibicarakan? Hah? Karena mereka menyampaikan ilmu kepada umat berikutnya. Sama dengan para pendai-pendai yang ada, para duat itu jamak dari dai, juru dakwah, tukang ceramah, khatib-khatib, ustaz-ustaz atau mudarisin yang akan menyampaikan ilmu. Ketika mereka itu di atas batil dan yang disampaikan adalah kebatilan, maka kita harus peringatkan umat dari bahaya kebatilan yang dibawa oleh ustaz tersebut atau jurudai tersebut. Jangan diam. Kalau kamu diam, orang akan sesat. Kamu ustaz di situ, kamu sebagai figur di situ, kamu sebagai orang menunggu fatwamu dan ucapanmu, kamu tetap diam. Orang akan menyangka ustaz saja masih diam, berarti nggak apa-apa. Padahal itu kesesatan. Wah, akhirnya terjadi orang-orang itu ikut sesat. Gara-gara Pak Ustadz itu tetap diam dengan dalih tidak mau membicarakan kejelekan orang, takut ghibah. Ustadz ini tidak paham ghibah itu apa dan ghibah yang boleh itu apa. Di saat kapan boleh membicarakan kejelekan orang, dia tidak paham. Dia samakan semuanya dengan ghibah yang haram. Akibatnya orang pada sesat. Ditanyakan, Pak Ustaz, kok tidak pernah kunjung bicara? Ini orang sudah pada sesat. Ya biar saja sesat. Mari sesat bersama. Mari sesat bersama. Ustaz itu menanggung dosa besar. Karena dia tidak kunjung memperingatkan umat dari bahaya tokoh tersebut. Ia membawa kesesatan. Orang menganggap Pak Ustadz itu ikut serta dengan tokoh kesesatan itu karena tidak kunjung berbicara. Bahaya tidak, Pak? Bahaya, resiko besar. Karena itu, kaum muslimin, pembahasan kita sangat penting. Tidak termasuk ghibah membicarakan orang-orang yang menyelisih syariat atau pengekor hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Itu tidak termasuk ghibah. Adakah contoh dari Nabi yang beliau membicarakan sahabatnya yang jatuh pada penyelisihan terhadap syariat? Ternyata penyelisihan tersebut sudah merebak beritanya. Sudah terdengar di kalangan manusia yang ada di saat itu. Maka dalam mengobatinya pun Nabi dengan tegas dan mengucapkannya dengan lantang. Si fulan telah salah. Si fulan telah bohong. Di hadapan halayak ramai. Apakah kemudian dikatakan Rasulullah ghibah bicarakan kesalahan sahabatnya di depan orang lain? Apakah Anda akan mengatakan Rasulullah ghibah? Betul, memang beliau menyebutkan kejelekan dan kesalahan salah seorang di antara sahabatnya. Dikarenakan apa itu dibicarakan? Ini sudah merebak beritanya. Maka dalam mengobati kesalahan tersebut yang sudah merebak, Nabi mengangkatnya di permukaan agar supaya orang tahu bahwa ucapan si fulan ini salah. Bukan kemudian sahabat ini al-bid'ah, bukan. Sahabat ini menyalahi syariat. Loh, apa ada sahabat yang menyelisih syariat? Namanya sahabat manusia biasa. Sahabat itu tidak maksum. sahabat itu tidak memiliki ilmu yang sempurna seperti Nabi, masih sangat mungkin jatuh pada kesalahan. Oh, berarti boleh kita menyebutkan kesalahan para sahabat? Tidak. Karena itu ada pembahasannya. Kesalahannya ada pada mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal saleh yang besar sebagai kaum yang pertama dalam Islam. Sehingga janganlah kita kemudian mengambil sebuah faedah bolehnya membicarakan kesalahan sahabat. Tidak boleh. Nabi kita menyatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. 3 kali beliau menyebutkannya. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, perhatikan bab ini dengan seksama satu persatu. Uraiannya agak panjang bab ini, memakan 3 halaman tersendiri. Qaulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kadzaba sa'dun kadzaba sa'd walakin hadha yawmun ya'dhimullahu fil ka'bah ya'dhimullahu fil ka'bah wa yama tuksa fil ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kadzaba sa'd sa'd bin ubadatlah dusta. Syuf, lihat Rasulullah menyebut Sa'ad bin Ubadah kadzaba telah dusta. Yani Rasul menyebutkan sosok sahabat beliau yang bernama Sa'ad bin Ubadah ketika Sa'ad bin Ubadah mengatakan kata-kata yang salah. Maka tampil Nabi membenarkannya dan meluruskannya. Disebut nama sahabat tersebut dan disebut kesalahannya. Kisah lengkapnya bagaimana? Kita baca. Telah dusta Sa'ad. Akan tetapi hari ini adalah hari di mana Allah mengagungkan Ka'bah. Dan hari ini Ka'bah diberi baju. Tuksa diberi kelambu, yakni baju kiswa yang menutupi Ka'bah. Hadis ini secara lengkap adalah hadis kisah yang dibawakan oleh seorang sahabat bernama Urwah ibn Zubair. Wadhalika yawma fath Makkah. Kejadiannya adalah tatkala penakluk kota Mekah. Syifu, lihat hadirin, bahasa syariat kita harus tepat. Jangan kita menyalahi bahasa kita, jangan menyalahi bahasa syariat. Bahasa syariatnya apa? Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, bukan penaklukan dan dikuasai Ka'bah. Tetapi penaklukan dan penguasaan kota Mekah atau negeri Mekah. Jadi dalam negeri Mekah itu terdapat apa? Ka'bah. Wa indama kanat al-kata'ibu tamurru ala Abi Sufyan hatta akbalat Qutaybatul Ansar wa alaihim Sa'd bin Ubadah mahur raya. Menaklukkan kota Mekah wahai kaum muslimin terjadi di bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijriah. Pasukan kaum muslimin datang dan menguasai Mekah tanpa pertempuran. Dalam jumlah yang banyak masuk ke gang-gang di kota-kota Mekah tanpa adanya pertumpahan darah. Semuanya masuk ke rumah-rumah. Semuanya tunduk. Menyerah mereka. Tanpa perlawanan. Dan ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin, dimudahkannya menguasai kota Mekah. Di tengah-tengah penaklukan kota Mekah itu, berdatangan rombongan-rombongan pasukan-pasukan para sahabat Nabi silih berganti ke kota Mekah. Yang disebut dengan Kata'id. Ya. Di saat itu, tokoh kaum musyrikin Quraisy yang terkenal menentang dakwah Rasul adalah Abu Sufyan. Di waktu itu masih musyrik, belum masuk Islam. Penaklukan kota Mekah itu menjadi sebab Abu Sufyan masuk Islam. Sebelum menaklukkan kota Mekah, Abu Sufyan sebagai tokoh musyriki. Suatu saat melintas pasukan sahabat dari kalangan Ansar. Di dalam pasukan tersebut ada seorang sahabat yang bernama Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Faqala Sa'd ibn Ubadah, di saat itu Sa'd ibn Ubadah mengatakan, "Ya Abu Sufyan, wa ya Abu Sufyan, al-yawm yawmul mulhamah, al-yawm tastahallul Ka'bah. Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari kekalahan kalian. Hari ini hari ditaklukkannya Ka'bah." Bahasa ini salah. Bahasa ini salah. Yang ditaklukkan apa? Mekah. Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah yang diagungkan dan dimuliakan, bukan dikuasai atau ditaklukkan, ditundukkan atau dihinakan. Kalau ditaklukkan itu memiliki muatan apa? Dihinakan. Maka itu adalah bahasa yang salah. Fa'abara Abu Sufyan al-Rasul, maka Abu Sufyan pun mengabarkan kepada Rasul ucapan sahabat ini, Ka'bah apakah ditaklukkan, dikuasai, memiliki muatan dihinakan, sebagaimana negeri-negeri taklukkan? Maka Rasulullah SAW menyebutkan yang tadi di atas. Kadaba Sa'd, telah dusta Sa'd, walakin hadha yawm, akan tetapi yang benar adalah hari ini, hari ditaklukannya kota Mekah. Ya'dimu fihillahu, ya'dimullahu fihil Ka'bah. Allah agungkan Ka'bah yang tadinya dihinakan oleh musyrikin dengan mereka tawaf telanjang di sekitaran Ka'bah, dengan mereka memasang patung-patung sejumlah 360 patung di sekitaran Ka'bah. Itu perbuatan menghinakan Ka'bah. Maka dengan ditaklukkan kota Mekah atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan Allah azza wa jal, maka Ka'bah pun diagungkan, dimuliakan dengan dihancurkannya berhala-berhala yang di sekitarnya, steril, dibersihkan dari kesyirikan-kesyirikan yang di sekitarnya, dan Ka'bah ditutupi dengan kain serta dilarang orang tawaf dengan telanjang. Ka'bah diagungkan, bukan Ka'bah ditaklukkan. Ucapan Sa'd bin Ubadah ini sudah terucap, terdengar oleh Abu Sufyan. Dan ini berbahaya seandainya ada pemikiran Islam menghinakan Ka'bah. Ini berbahaya. Salah ini. Sudah terdengar sama orang lain kesalahan ini. Merebak. Bagaimana cara mengobatinya? Apakah cukup saat saja yang dinasihati? Tidak. Ini kesalahan yang sudah menjalar, menyebar sampai Abu Sufyan lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan ini disebut dalam bahasa Arab al-mukhalifin, yang ada dalam subjudul tadi. La ghibata lil mukhalifin. Tidak ada ghibah membicarakan orang yang menyalahi apa? Syariat. Tatkala kesalahan tersebut nampak. Adapun kalau kayak tadi sudah kami sampaikan, kesalahan tersembunyi yang dia malu untuk ketahuan, kok dibicarakan, itu ghibah itu namanya. Di mana Nabi kita menyatakan haramnya ghibah, sebutkan dalam Al-Qur'an, wala yaghtabtu ba'dhan, jangan sebagian kalian menghibah sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah ada seorang di antara kalian yang ingin makan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi busuk? Tentunya tidak ada yang mau. Fakarihtumu. Adapun yang sedang dibicarakan ini, contoh amaliyah Nabi menyebut nama seorang sahabat Sa'd bin Ubadah dalam teks memperingatkan umat dari kesalahannya. Ini tidak termasuk ghibah. Bisa dipahami hadirin? Nah, ini berkaitan dengan kalimat penaklukan Ka'bah, yang itu menyalahi syariat. Karena memang ditaklukannya Mekah, malah justru Islam mengagungkan Ka'bah. Bagaimana lagi dengan syubhat bid'ah? Syubhat yang menjalar di tengah-tengah kaum muslimin. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Di saat Nabi tidak pernah memberikan contoh adanya bid'ah hasanah. Bahkan Nabi selalu dan selalu mengatakan, wa kulla bid'atin dolalatun. Selalu itu yang diucapkan Nabi. Semua bid'ah itu sesat. Kok tiba-tiba muncul orang mengatakan ada bid'ah yang hasanah? Bukankah ini menyimpang dari Nabi? Betul, menyimpang. Dia membolehkan yang haram. Bahkan bid'ah ini sudah disebarkan kemana-mana, menjadi sebuah pembahasan yang mereka yakini bolehnya bid'ah selama itu adalah hasanah. Maka tampillah para ulama kita merinci bab ini dalam buku-buku mereka dan menyebutkan bahwa pembagian bid'ah menjadi dua itu adalah pembagian yang batil. Apakah ini riba? Tidak. Tingkatan berbahaya, tingkatan bahayanya kalimat lebih berbahaya mengatakan bid'ah hasanah itu boleh daripada Ka'bah ditaklukkan. Karena akan berdampak manusia boleh melakukan yang bid'ah, padahal bid'ah itu adalah dhalalah. Dhalalah itu apa, Pak? Sesat. Yang sesat itu haram apa halal? Haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada nomor yang berikutnya, 528. Kadaba Abu Sanabil, nama seorang sahabat. Nabi berkata, telah dusta Abu Sanabil. Sekali lagi ini contoh Nabi mengingkari kesalahan yang terjadi pada sosok seorang sahabat yang bernama Abu Sanabil dengan tegas. Sehingga diharapkan orang yang sudah terlanjur mendengarkan kesalahan itu tidak berlanjut pada kesalahannya, merujuk kepada yang benar, dan juga diharapkan bahwa yang melakukannya pun rujuk kepada yang benar. Barakallahu. Jazakallah khair. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lihat kisahnya dalam hal apa? Kisahnya dalam hal pernikahan. Ini bab pernikahan loh, Pak. Bid'ah itu lebih dahsyat daripada bab tentang pernikahan. Qala idza ataki ahadun turdinihi fa'tini bihi aw qala fambi'ini fa'akhbarah anna iddata qadin qadar min hadithi. Rasul mengatakan apabila seorang laki-laki datang kepadamu yang kau sukai agamanya, yang kau ridhoi dia, maka datangkan dia kepadaku. Fatini bi, datangkan laki-laki itu. Atau beliau mengatakan beritahukan kepadaku. Rasulullah kemudian mengabarkan kepada wanita tersebut bahwasanya masa iddahnya telah selesai. Anna iddataha qad inqadat. Masa iddahnya itu telah selesai. Pembahasan apa ini? Pernikahan. Wanita ini sudah iddah, masih iddah atau sudah selesai masa iddah sehingga boleh menikah atau belum boleh menikah. Masalah seperti ini saja Nabi memperingatkan dengan tegas supaya kesalahan ini tidak berlanjut. Kita berlanjut sekarang. Nah, iklan kereta sudah berlalu. Min hadithi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kisah riwayat ini datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Anna Subay'ata bint al-Harith, Subay'ah putri al-Harith atau al-Harf al-Islamiyah, wada'at hamlaha ba'da wafati zawjiha bi 15 laylatin atau laylatan. Fadaghala 'alayha Abu Sanabil ibn Ba'kak bin Ba'kak faqala ka'annaki tuhaddithin nafsak bil ba'a ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال أبو سنابل فذكر الحديث. Kisahnya adalah seorang sahabiyah yang bernama Subay'ah putri Al-Harith melahirkan anaknya setelah ditinggal mati oleh suaminya 15 hari yang lalu. Jadi suaminya meninggal hari ini, dia dalam keadaan hamil tua, 15 hari berikutnya lahir anaknya. Paham permasalahannya? Lahir. Boleh tidak wanita ini menikah setelah melahirkan anak? Lahir, ini hari apa? Hari Ahad. Lahir hari Sabtu. Hari Ahadnya dia menikah. Boleh tidak? Jawabannya ikuti kisahnya. Daripada kesuen. Subay'ah melahirkan anaknya setelah suaminya meninggal dunia 15 hari yang lalu. Fadakhala 'alaiha Abu Sanabil ibn Ba'kak. Seorang sahabat Abu Sanabil datang bercerita. Faqala, Abu Sanabil mengatakan, "Kana kitu hadithi nafsaki." Seakan-akan aku mendapati isyarat engkau ingin menikah lagi. Padahal baru kemarin suami meninggal, 15 hari baru. Engkau sekarang sudah mau menikah lagi. Bagaimana ini? Abu Sanabil mengatakan, "Malaki, enggak boleh itu. Hatta yaqtadi ab'adul ajalain, sampai habis salah satu di antara dua ketetapan ajal." Ajal bukan ajal kematian, ketetapan masa iddah yang paling jauh. Masa iddah itu ya kaum muslimin, kalian perhatikan sini. Masa iddah itu kalau wanita itu dicerai dalam keadaan tidak hamil, maka masa iddahnya adalah 3 kali sucian. Sebagian ulama mengatakan 3 kali haid. Dia dicerai sekarang dalam keadaan suci. Tiba datang haid, 1. 1 bulan lagi sampai haid berikutnya, baru 2. 1 bulan lagi datang haid berikutnya, 3 kali haid. Kemudian setelah itu suci, baru boleh nikah. Dipastikan rahimnya bebas dari air mani mantan suaminya. Yang kedua, masa iddah itu apabila dia hamil, suaminya meninggal dunia, maka kapan masa iddahnya berhenti? Hatta yadha'na hamlahunna, sampai dia melahirkan kandungannya. Oh, mamanya dia hamil 2 bulan. Pastikan hamil 2 bulan atau 3 bulan. Suaminya meninggal. Maka kapan wanita ini boleh menikah lagi? Sampai dia melahirkan masih 6 bulan berikutnya. Dia sampai melahirkan baru boleh apa? Nikah, karena haram hukumnya wanita sedang hamil menikah. Wulatul ahmal ajalahunna ayadhan hamlahunna. Wulatul ahmal, wanita-wanita yang memiliki kehamilan, ajalahunna, waktu masa iddahnya adalah ayadhan hamlahunna, sampai mereka melahirkan kandungannya. Lah, kisah Sabi'ah ini kaum muslimin, suaminya meninggal dunia 15 hari, lahirlah anaknya, kemudian mau menikah. Ini bagaimana? Boleh atau tidak? Nunggu sampai 3 kali haid? Atau boleh nikah walaupun baru 15 hari suaminya meninggal, karena dia melahirkan anaknya? Abu Sanabil mengatakan, enggak boleh itu. Nanti nunggu masa iddahnya yang paling jauh. Baru 15 hari kematian suaminya, sudah kepengin nikah lagi, bagaimana sih kamu? Ora patut. Itu kalau bahasa Jawanya, oh, bojo maning tembengi si mati, lanang mati bojo maning pikirane. Hal ini kaum muslimin dilaporkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, apakah seperti itu syariat Islam? Jadi sini kaum muslimin ada sebuah fikih. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada ahlu dzikri. Jangan sembarangan orang. Bertanyalah kepada para ulama yang memiliki ilmu. Jangan sembarangan orang dalam bertanya. Jawabannya ngawur nanti, Pak. Sahabat ini datang kepada sahabat ini, datang kepada ahlul ilmi. Di waktu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ditanyakan perihal ini. Dikisahkan baru meninggal suamiku 15 hari yang lalu. kemudian saya melahirkan kandunganku dan aku ingin menikah dengan segera, apakah itu salah? Rasul mengatakan, kadzaba Abu Sanabil, telah bohong, telah dusta Abu Sanabil, salah fatwanya terhadap syariat ini, salah dia. Akan tetapi, kata Rasul, idza ataki ahadun turdinihi, kalau ada seorang laki-laki datang meminangmu dan kamu ridha dengannya, fa'tini, fa'tini bihi, datangkan laki-laki itu kepadaku, atau fambi ini, kabarkan kepadaku. Nabi tidak melarangnya. Nabi tidak apa? Melarangnya. Bahkan Nabi menambahkan keterangan, fahbarat ha anna indata qirin qadar. Rasul mengabarkan kepada Subay'ah atau Sabi'ah bahwa masa iddahnya telah selesai dengan melahirkan kandungannya, sehingga wanita tersebut sudah boleh menikah. Suaminya meninggal kemarin, kemudian hari ini lahir, besok nikah. Boleh, boleh tidak? Boleh. Ya kan masanya masa nifas. Nifas tidak? Nifas. Nah kalau nifas kenapa? Ya ngapain nikah-nikah nifas? Ya enggak bisa buat apa-apa, dianggurkan. Urusannya sekarang halal menikah atau tidak halal menikah. Urusan itu yang nunggu selesai nifas ya Pak. Malah justru semakin rindu dan kangen karena apa? Menunggu masa pembolehan. Ya ini para bujang pada bingung apa ini masanya. Ya sudahlah, tidak usah berpikir kamu enak. Besok kalau sudah besar. Gitu ya kaum muslimin dan jami'an. Urusannya halal apa haram secara syar'i, itu urusannya. Boleh menikah. Masa iddahmu telah selesai dengan melahirkan kandungannya. Jangan berbicara dengan perasaan. Apa wis kelalen kambi bojone sing mati, itu perasaan itu. Ya tak sekemutan tembak 15 dina kok. Tapi urusan menikah boleh. Umamanya dia bertanya, "Lah, apa ada laki-laki yang mau menikahi wanita yang baru melahirkan?" Antum itu jangan cetek pikirannya. Kadang kala ada wanita yang dia itu kembang desa. Wanita yang sangat hilu untuk rebutan. Siapa yang pertama dia dapat. Urusan nifas tunggu lagi nanti urusannya. Si penting entuk diisi. Orang apa-apa. Hakada kaum muslimin. Sehingga boleh meminang wanita. Menghidwah wanita dalam keadaan nifas. Tidak diharamkan. Tapi manakala wanita itu masih dalam masa iddah, cerai masih pada masa iddah, ini tidak boleh. Dia masih masa iddah. Enggak boleh engkau masuk menggoda, merayu, membisikkan, nanti kalau kamu mau dengan saya siapkan mobil, mobil charteran. Buat gombal. Hadirin kami nakar, itu haram. Jangan menggoda wanita yang seperti itu. Iddahnya belum selesai. Mungkin suaminya rujuk boleh. Wa bu'ulatuhun ahaqqu bi raddihinna. Suami-suami mereka adalah lebih berhak untuk kembali lagi dengan wanita tersebut. Cerai itu ada dua. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, ini bahas cerai malah Pak. Tidak apa-apa. At-talaqu marratan. Cerai itu dua kali. cerai yang boleh orang itu merujuk dua kali. Cerai pertama, belum selesai masa iddah, wanita itu statusnya zaujatun mutalaqatun, istri yang tercerai. Selama masih masa iddah, dia masih istrimu. Tapi istri yang tercerai. Sehingga kalau engkau tidak merujuknya, masa iddah habis, maka harus pisah. Ini namanya bain suhro, bain kecil. Kalau mau rujuk setelah selesai masa iddah, nikah min jadid, nikah dari awalnya lagi. Ada akad ijab kabul lagi. Kalau masa iddah belum selesai, diberitahukan, ini masa iddah tinggal 3 hari. Kamu mau rujuk enggak? Enggak. Masih gengsi. Ya, enggak. Kasih tahu lagi. Ini tinggal 2 jam lagi loh masa iddahnya. Ya, sudah saya rujuk. Keloyan ngomong jalanan. Jangan seperti itu. Kalau sampai habis, nikah menjadi. Ini 2 kali yang sering. Tolak pertama, kemudian cerai yang kedua. Kalau sudah cerai yang ketiga, tolak bain kubro. Tidak boleh rujuk, kecuali wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain. Alani. Ya, tidak ada tipu-menipu. Kemudian dicerai oleh suami yang kedua. Dan tidak dirujuk pada suami yang kedua. Baru suami pertama boleh untuk menikahi lagi. Bisa dimengerti hadirin? Kadangkala penyesalan itu di belakang. Bukan kadangkala. Menyesal itu ya selalu ada di belakang. Ngajok ketemu buri pak. Waduh, saya ceraikan sudah 3 kali. Gimana nih, mau balik gak boleh. Ya. Cintaku hanya untukmu. Dan begitu, mumet. Aduh. Kisahnya yang di sini adalah kembali kepada materi. Rasulullah SAW terang-terangan menyebut kalimat kadzaba Abu Sanabil. Telah dusta dan bohong Abu Sanabil, dikarenakan fatwanya atau ucapannya menyalahi syariat. Nabi terang-terangan mengucapkan itu. Apakah ini riba? Bukan. Ini bukan riba. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, poin ke-529. Qala muru bi janazatin thumma muru bi ukhra. Kisah lengkapnya disebutkan dalam beberapa kitab. Bukhari Muslim menyebutkannya. Di antaranya Ahkamul Janazah Al-Imam Al-Albani. Beliau sedang berada dengan para sahabat. Tiba-tiba melintaslah rombongan yang membawa jenazah. Sedang memikul apa? Jenazah. Pada kali yang kedua yang berkaitan dengan bab kita adalah rombongan yang membawa jenazah yang banyak kemungkarannya. Fathu Ali Syarran. Ketika rombongan jenazah yang kedua ini melintas, para sahabat membicarakan orang itu. Orang ini semasa hidupnya jelek. Pendosa, ahlul maksiat, begini. Menunjukkan orang pada tahu keburukan orang itu. Keburukan jenazah yang sedang diusung ini, orang pada tahu. Maknanya tidak tersembunyi. Ya. Maka Nabi mengatakan wajabat. Artinya wajib. Begitu. Wajabat. wajib, wajib. Faqala, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Rasul tentang makna kalimat wajib, wajib tadi. Ma wajabat, apa yang kau maksudkan dengan wajib, wajib? Itu pasti kitanya harus, harus begitu. Kalau wajib kan amalan kan, ini harus, harus. Kalau Rasulullah kemudian menjawab, rombongan yang pertama dia akan masuk surga karena kalian mempersaksikan kebaikannya. Rombongan yang kedua masuk neraka karena kalian mempersaksikan kejelekannya. Qala Rasulullah, pada rombongan yang kedua ia membawa jenazah yang banyak dosa, belum katakan wahada athnaitum alaihi syarran. Orang ini adalah orang yang kalian bicarakan akan keburukannya tadi. Wajabatlah benar. Maka hal itu menyebabkan dia terlemparkan dalam neraka. Antum syuhada Allah fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Di sini ada sebuah faedah penting, ikhwan. Bergaulah, berkawanlah, bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Itu dia. Agar mereka menjadi saksi kelak di akhirat bahwa kamu adalah orang yang saleh. Karena mereka-mereka orang yang saleh melihatmu, kamu orang yang saleh bagian dari mereka. Ya? Di sini juga diambil sebuah faedah, ruginya seorang bergaul dengan ahlul maksiat. Rugi ketika seorang berkumpul dengan para pendosa, berkumpul dengan ahlul bid'ah. Mereka akan menjadikan saksi, menjadi saksi keburukanmu. Orang ini jelek, teman-temannya jelek. Terlihat mabuk, mencuri, dan yang lainnya. Jelek. Bertato, dan yang lainnya. Gembelengan, ya. Tidak sholat. Wah, jelek. Nah, neraka. Antum syuhada Allah fil ard. Kalian adalah para saksi-saksi Allah yang ada di muka bumi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimu jami'an. Yang menjadi syahid dalam pembahasan kita adalah, yang menjadi titik pembahasan dalam pembahasan kita adalah ketika para sahabat Nabi menyebut-nyebut kejelekan jenazah tersebut, Rasulullah tidak melarangnya dan mengatakan kalian telah ghibah. Tidak. Kenapa kalian membicarakan kejelekannya? Kalian telah menghibahnya. Tidak boleh. Bukan itu malah justru yang Nabi ucapkan. Nabi malah justru mengatakan, kalian ini adalah para saksi-saksi Allah di dunia. Kalian yang mendapati, mereka ini para pendosa. Pujian berarti malah justru. Bukan dicegah oleh Nabi. Itu tatkala terjadi berkaitan dengan pelaku kemaksiatan yang terang-terangan. Menampakkan dosa-dosanya. Sehingga masyarakat menjadi saksi. Ini alhamdulillah si fulan ini mati. Kenapa sih? Dia bedes. Preman kampung. Yang sukanya malak. Mabok-mabokan tengah malam. Bikin resah masyarakat. Pitik pada hilang. Ini mati, alhamdulillah ya Allah, kita diselamatkan dari keburukan orang ini. Sekampung tahu bulan ini residivis, bolak-balik masuk penjara karena kasus. Apakah yang seperti ini ghibah? Lah, tidak. Bisa dipahami hadirin? Yang seperti ini bukan ghibah dikarenakan bulan itu memang terkenal akan keburukannya. Ada satu pembahasan mumpung ingat, apakah ini disunahkan ketika hendak mengantarkan jenazah dikatakan niki jenazah saya nggih, saya nggih tiga kali. Ada tidak yang kayak gitu? Banyak memang. Apakah ada amalan seperti itu? Jawabannya tidak. Karena kejadian ini hanya sekali itu saja. Adapun kejadian Nabi memakamkan itu berkali-kali. Dan tidak ada Nabi meminta persaksian kepada sahabat yang lainnya. Kalian menjadi saksi. Ini baik kan? Tidak ada kalimat itu tatkala Rasulullah memakamkan jenazah. Sehingga tidaklah diambil sebuah faedah kita apa? Mengatakan kalimat saya mboten tukang mabuk saya. Salat di ora saya. Anu ora kepenak sih ngomong elek ya ora kepenak. Jangan, itu satu hal yang tidak syar'i. Jangan ikut-ikutan. Ya. Melepaskan jenazah itu tidak ada aturan baku syariatnya. Maka jangan diada-adakan. Cuman kadangkala manusia akan bingung kalau tidak diberitahukan. Beritahukanlah kadarnya, ini jenazah mau kita bawa ke makam. Maka sebelumnya diingatkan, karena memang ada Nabi yang menyebutkan tentang utang piutang. Ketika mau menyelati jenazah atau memakamkan jenazah, Nabi bertanya tentang utangnya orang ini. Tatkala ada yang menjamin, baru Nabi mau menyelati, baru Nabi mau memakamkan. Maka disebutkan ada yang berkaitan dengan fulan ini utang piutang. Bila mana ada, segera datang diselesaikan. Kasihan orang ini akan dikuburkan ini. Ada saya, mana buktinya? Tanpa bukti. Oh, tanpa bukti tidak diterima. Dia utang 50 juta. Kapan? Kelalen. Oh. Kadangkala itu momen untuk orang modus saja. Maka semuanya itu diteliti dengan bukti-bukti masing-masingnya. Kita masuk poin yang ke-530. Qala al-Hasan, ada yang bawa kitab? Silakan dibaca. Bisa baca kira-kira? Biar aktif. Ya. CBSA, cara belajar siswa. Aktif, ikut baca maksudnya kayak gitu. Kalau ikut baca kan berarti terangsang untuk apa? Semangat. Besok lagi tidak akan datang lagi. Itu penyakit itu. Ya harus diobati. Tidak perlu takut ya, namanya orang belajar salah itu hal yang biasa, Pak. Nanti akan diajarkan yang benar kayak apa. Tapi kan malu, Ustaz. Itu tidak perlu malu, itu kebaikan. Malunya keton bodone. Lapa kerasa bis pinter jenengan. Memang masih bodoh, karena itu masih tolabul. Santai saja. Tidak usah takut begitu. Ya. Tapi ya lebih baik tidak usah jelas. Alasan. Kita lanjutkan aja. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, laysa li sahibi bid'atin wala li fasikin yu'linu bifuskihi ghibatun atau ghibatan. Tidak ada dalam membicarakan pelaku kebidahan, dan tidak pula membicarakan pelaku kefasikan yang terang-terangan yu'linu, alana yu'linu, yang dia mempertontonkan kefasikannya, tidak dikatakan ghibah. tidak dikatakan ghibah. Wa qala aidan, berkata juga beliau. Beliau siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Laisa li ahlil bid'i, laisa li ahlil bid'i ghibatun. Tidak ada ghibah dalam membicarakan ahlul bid'ah. Kenapa? Ada yang tahu? Karena bid'ah itu termasuk dosa yang terang-terang. Bukan bid'ah dosa yang sembunyi-sembunyi. Coba lihat, kita ini lagi membicarakan bolehnya atau tidak termasuk ghibah membicarakan al-bid'ah. Itu dalam hal kebid'ahannya, ikhwan. Kita bicarakan kebid'ahannya. Tetapi dalam perkara maksiat yang dia sembunyi, enggak boleh kita bicarakan. Walaupun dia al-bid'ah, dia masih muslim. Dia punya hak yang harus kita jaga. Jangan kita berlebihan. Dia al-bid'ah. Selain al-bid'ah, pernah ketahuan dia dosa begini-begini. Oh, ini dosa sembunyi-sembunyi semua. Di mana kita tidak boleh membicarakannya. Itu tutup. Nggak usah dibicarakan. Dia dengan Allah semata itu. Tetapi kebid'ahan yang dia ajarkan, ini yang harus kita bicarakan. Hati-hati dari si fulan. Si fulan ini telah menyimpang. Dia membela-bela Muhammad bin Hadi mamanya. Menyimpang dia. Dalam hal ini kita bicarakan, bukan dalam hal perkara lain. Yang itu adalah kemaksiatan. Jangan berlebih. La ifrat wa la tafrit dalam perkara ini. Jangan kita antipati. Oh, enggak boleh bicarakan orang. Enggak boleh, itu majelis fitnah. Masa ngaji-ngaji ngomongin orang? Ada kalimat seperti itu. Dan menuduh majelis salim yang kita adakan tatkala menyebut nama seorang yang telah menyimpang, itu adalah majelis salim yang fitnah, tukang riba. Berarti dia tidak paham pembagian riba itu tadi. Bisa dimengerti kaum muslimin, siapa mereka? Mutalawinun, Adba'adul Qornein, seperti itu. Atau Raja'iyun, yang antipati dengan pembahasan bab ini. Belajar tinggal belajar, gak usah nyebut orang fulan sesat, gak usah ngapain, itu ghibah. Na'udzubillah min dzalik, itu menyimpang dari manhaj salaf. Kalau dibicarakan penyimpangan dan orang yang membawa penyimpangan, kalau tidak dibicarakan penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, dan tidak ditunjuk contoh misal orang yang membawa kesesatan, kapan umat akan tahu hal itu sesat? Umat diajari sholat, betul sholat, bagian dari syariat. Dia sholatnya baik, tapi dia tidak takut dengan bid'ah. Allahu Akbar, sholatnya baik, di hati dia bid'ah, tidak apa-apa. Ustaz saya tidak pernah kok nyerempet-nyerempet bid'ah. Sholatnya baik tapi manhajnya menyimpang. Khawarij contohnya. Apakah itu sebuah dakwah yang baik? La. Dakwah yang baik amar ma'ruf dan nahi mungkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Di antara bentuk mencegah dari yang mungkar adalah mencegah kebatilan dan kebid'ahan. Wa qala aidan, berkata juga Imam Al-Hasan Al-Basri. Thalathatun laysa lahum hurmatun fil ghibah. Tiga golongan manusia yang tidak ada keharaman untuk menghibahinya. Tiga golongan manusia yang tidak haram untuk dihibai, maknanya disebutkan kejelekannya. Beliau tidak menyebutkan tiga-tiganya. Wa dzakara minhum, disebutkan salah satu di antara tiga hal itu, fasikun mu'linul fisq, seorang pelaku kefasikan yang terang-terangan dalam melakukannya. Wa sahibul bid'ati al-mu'linul bid'ah, dan pelaku kebid'ahan yang terang-terangan dalam melakukan kebid'ahannya. Kalau dia belum terang-terangan, bagaimana Pak Ustaz? Fulan salafi, masya Allah, bahkan dia mungkin Ustaz, pernahlah dia jadi Ustaz ngajar, gak jauh-jauh, di tempat antum sini. Dia Ustaz, dia terkena penyakit membela-bela Muhammad bin Hadi, tapi selama ini belum terang-terangan. Dia masih menyembunyikan. Dia browsing sana, browsing sana. Dia terkena apa? Syubhat yang membela Muhammad bin Hadi dan mencerca ulama yang tidak bersamanya, di antaranya Syekh Rabi Al-Walid, gurunya Muhammad bin Hadi. Orang yang membela-bela Muhammad bin Hadi, maka dia akan menghadapi para ulama yang menjelaskan kebatilan Muhammad bin Hadi. Dia akan mencercanya. Tapi di waktu itu masih sembunyi. Belum terang-terangan. Masih berkisar di antara kita, duduk bareng, makan bareng, bercengkrama bareng. Mungkin dikasih jadwal untuk ngisi di pondok umpamanya. Tapi begitu dia sudah menampakkan dirinya, saya membela Muhammad bin Hadi, saya tidak setuju dengan fatwa Syekh Rabi. Syekh Rabi itu adalah syekh yang bersamanya orang-orang yang jelek dan buruk. Bitona tusuk teman-teman jelek yang ada di sekitar Syekh Rabi. Saya membela Muhammad bin Hadi. Begitu dia terang-terangan seperti itu, angasem itu, ngerti angasem itu Pak? Ya. Menampakkan gigi taringnya yang sudah potol, tebas oleh kita. Setelah dia menampakkan dirinya seperti itu, khalas, selesai. Anda telah menyatakan sesuatu yang menyimpang. Dinasihati, ditegur, ternyata tetap di atas penyimpangannya. Maka kita sampaikan, hati-hati dari si fulan ini. Dia sudah terang-terangan membela yang bid'ah. Syekh Rabi mengatakan ketika ditanya tentang orang-orang yang membela Muhammad bin Hadi, beliau mengatakan, alladzina yudafi'una an ibn Hadi hum laysu bi haula atau hum laysu bi salafiyyin. Yang masih membela-bela Muhammad bin Hadi, maka mereka itu bukanlah salafiyin. Dikarenakan salafi itu menuntut kita membela yang hak, bukan menuntut, bukan memerintahkan kita membela yang batil. Orang yang membela yang batil itu namanya muqallid ahlu taqlid, hizbiyah itu namanya. Bukan lagi di atas dakwah salafiyah. Itu. Wonten sintaken niku sinten Pak Ustaz? Antum semuanya sudah tahu insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka orang yang sudah menampakkan kebidahannya itu kalau dibicarakan tidak termasuk apa? Riba. Dua faedah yang akan didapat ketika membicarakan bid'ah dan bahaya al-bid'ah. Faedah yang pertama, kita selamat dari keburukan mereka. Karena kita waspada dari keburukan orang tersebut. Waspada, kita berhati-hati. Yang kedua, pihak yang jatuh pada bid'ah itu hendaknya menyadari bahwa kau jatuh pada kesalahan, sehingga kau disikapi. Mudah-mudahan dengan sikap yang tegas ini bisa mengingatkanmu kepada yang hak dan mengembalikanmu kepada yang hak. Kita selamat dari keburukannya, dia pun bisa kembali kepada yang hak, karena dia tahu apa yang dia ikuti sekarang adalah menyimpang. Itu yang diharapkan oleh kaum muslimin. Tetapi taubatnya manusia adalah taufik dari Allah. Kepentingan yang pertama itu adalah kepentingan pribadi kita masing-masing. Dengan menjauhinya, dengan kita mewaspadainya, dengan kita berhati-hati darinya, dan memperingatkan manusia dari bahayanya, itu kepentingan kita masing-masing menyelamatkan diri agar manhaj kita tidak terkotori, tidak menyimpang dalam beragama. Adapun pihak yang kedua, Allah berikan taubat, taufik untuk berhenti dari kemungkarannya, itu kita harapkan. Tetapi jika lo tidak dan dia terus di atas kebid'ahannya, terus di atas pembelaannya kepada Muhammad bin Hadi, maka itu semakin menunjukkan kita mendapatkan taufik dari Allah dengan mentahdirnya. Itu adalah kebenaran yang harus kita lakukan. Alhamdulillah kita selamat dari kejelekannya. Coba kalau kita diamkan saja dia, dia sudah menampakkan kebencian kepada Syekh Rabi, Syekh Al-Sunnah. Dia sudah membela Muhammad bin Hadi. Dibiarkan untuk datang, dibiarkan untuk berbicara, apalagi ceramah, maka yang ada adalah menyimpangkan ikhwan-ikhwan kita dan diri kita tidak aman. Ya. Qala al-Imam Ibrahim an-Nahai. Azan jam berapa, Mas? Jam 12, pas ya. Kita berhenti di sini persiapan sholat zuhur, insyaallah kita lanjutkan dengan materi yang lain setelah sholat zuhur, materi pentingnya tarbiyatul aulad, melihat tarbiyah anak-anak, pentingnya memperhatikan tarbiyah anak-anak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.